sesakan. Kasihmu datang melegakan sesegar embun pagi, sejuk indah bersemi, pulihkan segala beban hati. Engkaulah benteng perlindungan, engkau menara kekuatan, tangan kananmu Tuhan tak henti untuk menopang, menjaga siang malam. Yesusku, engkaulah kepastian cinta, cinta yang kau beri.